عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ketahuilah tidak ada penyakit kecuali pasti ada obatnya. Tidak ada larangan, pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada perintah, pasti ada kebaikannya. Setiap larangan pasti mengandung sesuatu yang membahayakan. Kitab Adda' wa Dawa', yaitu Adda' wa Dawa', penyakit dan obatnya. Fisik dan non-fisik itulah susunan manusia, jiwa dan raga, ya. Hati dan jasad. Ketika jasad punya penyakit, pasti ada obatnya. Likulli da'in dawa'. Beliau bersabda, setiap penyakit pasti ada obatnya. Sakitnya jiwa tentu lebih berbahaya dari sekedar sakitnya fisik. Orang mengatakan luka tangan obat mudah dicari, luka hati kemana obat tidak dicari. Bukankah demikian? Kalau hati luka gara-gara fisik, karena dengerin ucapan, masih ada insya Allah obat pelipur lara. Tapi ketika jiwa itu luka, jiwa itu sakit dengan sebab-sebab perbuatan maksiat dan dosa, bisa jadi orang itu tidak terasa. Ya, itulah disebut dengan ahlul al-ightirar. Nah, di sini ya, fasal yang baru, faslun qala al-muallifu faslun naqdu ahlil ightirar. Koreksi bagi orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terkecoh. Sakit tidak merasa sakit. Bodoh tidak merasakan kebodohan. Karena memang ada orang yang tahu, dan dia tahu kalau dia tahu. Itulah orang berilmu, ikuti dia. Ada orang tahu kalau dirinya, ya, ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu, itu orang yang lalai. Ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu dan merasa tahu. Nah, begitu juga ada orang yang tertipu. Apa kata beliau? Wa aqdamun nasi hururan man iqtarra bid-dunya wa ajilaha fa atharaha 'ala al-akhirah wa radiya biha min al-akhirah. Ya. Yang paling besar, paling agung, orang yang terkecoh, orang yang tertipu adalah orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dan kehidupan yang balasan segera di dalam kehidupan ini. Itu orang yang paling terkecoh, orang yang paling tertipu. Dia orang yang paling tertipu. Siapa? Orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dan kehidupan yang segera ini. Sehingga apa? Fa'atharuha adal akhirah. Sehingga dia mengutamakan dunia di atas akhirat, dan dia ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Ya. Kalian ya mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya. Wa athar hayatad dunya, mengutamakan kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Sementara kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal, ya. Ini para jemaah, maka dikatakan orang yang seperti ini adalah orang yang paling terkecoh, orang yang paling tertipu. Karena kita tahu tidaklah Al-Quran membicarakan tentang dunia kecuali di situ banyak celaan-celaan, bahkan seperti anak kambing yang cacat, bangkai anak kambing yang cacat, itulah kehidupan dunia. Sehingga beliau katakan di sini, orang yang paling tertipu adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Dalam firman Allah, Allah berfirman, ya, kalian, ya, tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Ya. Kalian mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Ya. Sementara kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dengan demikian, orang itu dikatakan tertipu. Namun mereka mengatakan, hatta yakula ba'du ha'ula ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Ini orang yang terkecoh, tertipu, bahkan juga ya jahil, bodoh, jahil merontak, ya, bodoh kuadrat. Mengatakan apa? Dunia ini kontan, sementara akhirat masih tertunda tempo, dan yang kontan lebih bermanfaat daripada yang masih tertunda. Seakan-akan apa? Hidup untuk selamanya. Seakan-akan dia tahu berapa umurnya. Sekarang saya 40, sekarang saya 30 sekian, saya sedang meniti karir. Urusan tobat itu ya 70. Oh, 70. Nabi bersabda apa? A'maru ummati baina 70, baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau seperti itu, aina ma takunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada, ya, maka apa? Kematian akan menjumpai kamu. Meskipun berada di puncak yang tinggi. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tidak ada seorang pun yang tahu, ya, apa yang besok akan dilakukan. Dan juga tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia mati. Sehingga sampai bisa mengatakan dunia itu kontan, sementara akhirat itu masih tempo. Sementara yang kontan lebih bermanfaat daripada yang tempo. Dengan tujuan apa? Untuk fokus dalam urusan dunia, kalah dalam urusan dunia. Padahal belum tahu kita umur itu seperti apa. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Wa tadharuna al-akhirah. Bahkan kalian lebih memilih mencintai kehidupan yang ajilah, yang segera di dunia ini, dan meninggalkan kehidupan akhirat. Tapi orang yang berakal dan orang yang tidak tertipu tentu berbeda para jemaah. Dia akan berusaha sekuat tenaga memutar, mengolah dan memanage semua kehidupan ini menjadi kehidupan akhirat. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dialah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Apa bisa 24 jam bernilai ibadah? Mata kita punya hak untuk tidur. Ketika kita memenuhi hak mata tidur, ibadah. Satu dirham kau berikan di jalan Allah, satu dirham kau berikan kepada fakir miskin, satu dirham kau berikan kepada istri. Mana yang lebih besar pahalanya? Untuk istri. Kenapa? Kapan? Ketika kita meyakini dan menjadikan dasar ketika melakukan itu, yaitu memberikan nafkah sebagai kewajiban kepada istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nafkah akan bernilai. Ya, bercanda dengan anak-anak. Ada seorang yang ketika Nabi mencium anak kecil, dia mengatakan, aku punya anak 10, tapi aku tidak pernah mencium sekalipun. Apa kata beliau? Apakah kamu mau dicabut kasih sayang dari itu? Artinya bercanda sama anak-anak. Apakah bisa bernilai sebagai ibadah? Bagaimana tidak? Kalau kita jadikan mereka sebagai sarana untuk mendidik mereka, bermain dengan mereka, anak-anak. Dan kasih sayang kita, irhamul man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, tinggal apa? Tinggal kacamata yang kita pakai, para jemaah. Yang dimaksud oleh beliau di sini memang materi oriented hanya semata-mata orientasinya adalah dunia. Padahal orang mencari nafkah bekerja adalah termasuk fisabilillah. Jangankan untuk anak istri, untuk dirinya sendiri. Namun innamal a'malu binniyah. Kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Semua amal tergantung niat, semua perkara tergantung tujuannya apa. Nah, sekarang dengan kita thalabul ilm merombak, memanage semua perkara yang ada ini, bagaimana bisa bernilai akhirat. Bahkan amal akhirat bisa tidak bernilai, atau bahkan apa para jemaah, jadi bumerang. Tiga orang yang pertama kali dihisab dan dimasukkan ke dalam api neraka, tidak tanggung-tanggung. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, berperan, taruhannya nyawa, tapi neraka. Yang kedua orang yang berjuang dengan ilmunya, dengan bacaan Qur'annya, di pertama kali dihisab, dimasukkan neraka pertama kali. Yang ketiga dengan hartanya. Kurang apa? Agama ini dibangun dan dibawa dengan tiga modal ini, jiwa, ya, raga, harta. Jiwa dengan berperang, raga dengan ilmu, dengan bacaan Qur'an, harta. Semua menjadi sia-sia para jemaah. Kenapa? Karena niat. Karena niat. Nah, oleh karena itu, ketika kita mencari dunia, kata Nabi bersabda, la hasada illa fisnatain rajulun atahullahul Qur'an yaqrahu ana al-lail wa ana al-nahar wa rajulun atahullahu malan yufikuhu ana al-lail wa ana al-nahar. Tidak boleh dengki kecuali dua perkara. Pertama, orang diberi Quran, dari hikmah, ya, yang dia baca siang dan malam dia amalkan. Yang kedua diberi harta yang dia infakkan siang dan malam. Boleh kita iri sama dia. Namanya al-ghibtah. Wah, bisa haji ya, semoga. Bisa bangun masjid, semoga saya bisa seperti itu. Bisa menyantuni fuqara wal masakin, semoga bisa seperti itu. Nah, ini yang kita boleh. Nah, ketika mencari dunia, tidaklah seperti itu tujuannya. Ya. Ketika melihat orang Allah Ta'ala berikan dunia dan ilmu, sehingga hartanya digunakan di jalan Allah dengan ilmunya. Dan ada orang diberi dunia ada ilmu saja, tidak dengan dunianya, sehingga dari ilmunya dia ingin seperti orang itu. Nah, seperti itulah seharusnya, baru dunia akan bermanfaat. Nah, sehingga di sini dikatakan, ya, oleh beliau, orang yang paling tertipu adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini dan kehidupan yang segera di dunia, sehingga apa? Mengutamakannya di atas akhirat. Nah, ini catatannya, dia mengutamakan di atas akhirat dan ridho dengan dunia dibandingkan dengan akhirat. Itu yang berbahaya. Ya. Adapun ketika dia, ya, ketika menghadapi dunia, semua diarahkan ke akhirat. Wah, saya ini bekerja untuk nafkah kan akhirat. Tapi ketika ada azan salat berjamaah, saya kan salat, kerja juga ibadah. Apa bedanya dengan salat? Nah, ini baru pun salah. Enggak benar alasan ini. Ya. Perkataan yang hak tapi tujuannya batil. Tidak boleh seperti ini para jemaah. Tidak ada tempatnya masing-masing. Ya. Ketika dia, kenapa Anda kok jujur dalam berdagang, Apa jawabannya? Ya jaga merek, jaga brand, jaga pelanggan. Berarti bukan untuk akhirat. Padahal jujur. Berarti untuk dunia. Tapi ketika mengatakan itu tidak boleh bohong berdagang. Kenapa? Iya kawal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dari kebohongan. Karena kebohongan menyeret orang kepada dosa dan dosa menyeret orang kepada api neraka. Nah ini para jemaat dirahmati Allah ya, tinggal menggeser kacamata kita. Ya. Sehingga bagaimana kehidupan dunia ini bisa menjadi apa? Sarana menuju kepada akhirat. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana punya tujuan hukum yang sama dengan tujuan. Ya. Sampai mengatakan ya betapa dangkalnya iman ya, bahwa ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wa naqdu anfa minan nasi'ah. Dunia itu kontan dapat sekarang, bisa langsung dirasakan. Akhirat nanti masih jauh. Ini dulu pernah anak saya masih 2 tahun, kecil atau mungkin lebih sedikit. Ketika ditakut-takuti tentang akhirat kan masih lama, Bi. Oh, ternyata itu jawaban anak kecil sebenarnya. Ya, tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah sudah mengatakan sekian ratus tahun yang lalu. 700-an. Ya. Bahwa ada orang yang punya pemahaman begitu. Dunia ini fakta, ini nyata ini. Akhirat tahu kapan? Seakan-akan dia hidup untuk yang waktu yang lama. Ya. Padahal kalau digeser sedikit ketika mengejar dunia dalam rangka untuk akhirat, tentu akan bernilai akhirat. Kalau saya dapat ini nanti akan saya umroh, saya akan haji, saya akan bangun masjid, saya akan nyantuni fuqara miskin, ini bernilai akhirat. Itu sudah dapat pahala meskipun belum tercapai. Man hamma hasanatin wa lam yamalha kataballahu indahu hasanah kamilah. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu tapi tidak kesampaian, pahalanya sempurna di hadapan Allah. Apalagi sampai dikerjakan, pahalanya tidak terhingga. Amalan akhirat bisa tidak bernilai, bahkan bisa jadi bumerang. Tapi contoh 3 tadi, dihisab pertama kali, masuk neraka pertama kali, kan sayang. Man ta'allama ilman mimma yudara bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah. Ayatnya rawahu Abu Dawud. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya mengharap wajah Allah tapi dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk apa? Mengharapkan bagian dari dunia, maka dia tidak bisa mencium bau surga, padahal itu amal akhirat. Maka dengan ilmu amal dunia bisa menjadi amal akhirat. Tanpa ilmu jangankan amal dunia, amal akhirat pun tidak bermanfaat, bahkan membahayakan dia. Nah ini fungsinya ilmu ya. Sehingga kita putar sedikit dengan kacamata syariat. Ada orang ketika Nabi mengatakan fi bud'i ahadikum sadaqah, di bagian badan pada sedekah. Ya, bahasa kiasan begini sahabat paham. Itu maksudnya apa? Berhubungan sama istri. Loh, apakah seorang mendatangi syahwatnya ya Rasul dapat pahala? Dibalik sama Nabi. Bagaimana kalau dia mendatangi yang haram? Bukankah dia dapat dosa? Nah, jadi perbanyaklah bersedekah. Jadi pahala akhirat. Padahal dia mendatangi syahwatnya. Itu para ikhwan. Tapi Allah tidak dapat pahala. Ya hanya sekedar apa? Memenuhi kebutuhan pribadinya, kebutuhan biologisnya. Ya. Nah tentu indikasi tujuan akhirat, jangan lupa baca doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ini sebagai mukadimah bahwa kita makan bismillah. Indikasi awal untuk apa? Akhirat. Kalau sudah makan semaunya, tangan kiri, ya, makan gorengan, gorengannya tangan kiri, cabenya tangan kanan, ya, kemudian buka aqua, buka botol, padahal tinggal pindah, tapi ini ke kiri. Karena orang buka botol tidak mungkin dengan tangan kiri, kekuatan di tangan kanan. Jadi yang pidal, pidal pun masih dibalik setelah buka, masih begini. Ya kenapa sampai ke kiri kok gampang, kok mudah, ke kanan kok sulit? Nah ini semua, nah itu amal dunia. Tapi ketika kita, ya, sifat-sifat yang disyariatkan, tangan kanan, la yashrabanna ahadukum bisimalin, inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimalin. Jangan kamu minum dengan tangan kiri, karena setan makan minum dengan tangan kiri. Ah, maka ketika kita minum makan dengan tangan kanan, sudah untuk akhirat itu para jemaah. Apalagi memang sengaja saya minum agar saya ngaji tidak ngantuk, minum teh agak anget atau kopi yang suka kopi. Wasilah, tujuannya menuntut ilmu, baca Quran. Jadi minum kopi dapat pahala tidak? Dapat pahala. Ya. Ngopi bersama teman-teman. Kalau tujuannya untuk mengangkat suasana, dapat pahala. Nah, mari sekarang berubah sehingga tidak terjatuh seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Sampai ucapan keluar, ucapan, ya, ucapan orang yang tidak berakal. Dunia itu kontan, akhirat masih nanti. Gitu. Ya. Justru kata Ibnu Taimiyah, di dunia itu sudah ada surga. Inna fid dunya jannatan. Wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Faqalu wa ma hiya? Faqala jannatul iman. Di dunia itu ke surga. Orang yang belum masuk ke surga di dunia, maka dia tidak bisa masuk surga akhirat. Ditanya, apa? Surga apa? Jannatul iman. Taman keimanan, surga keimanan. Nah, kata, mari kita iman. Ketika makan, baca bismillah dengan iman. Tangan kanan dengan iman. Duduk dengan iman. Nah, aktivitas dunia jadi apa? Jadi akhirat orangnya. Tapi bagi orang yang tidak dapat taufik, jangankan aktivitas dunianya, aktivitas akhiratnya tidak ada nilai, bahkan membahayakan. Waliyadzubillah. Wa yaqulu ba'duhum darratun manqudatun wa la darratun manqudatun. Sampai mengatakan apa? Sebagian mereka sampai mengatakan sebutir biji manqudatun, tapi langsung bisa dirasakan. Bukan durrah, yaitu bukan permata-permata yang dijanjikan. Waduh, jadi membandingkan dunia, sudah tahu, biji kecil tapi langsung bisa dirasakan. Sementara akhirat dibanding permata yang nanti masih lama, masih dijanjikan. Na'udzubillah. Ya. Tapi orang yang beriman, justru pandangannya jauh, sampai tembus pandang lintas alam. Dunia ke alam akhirat. Seakan-akan surga itu di depan mata. Makanya di dunia ada surga. Kalau belum masuk surga dunia, belum masuk dia masuk surga akhirat. Apa? Jannatul iman. Nah, dengan keimanan para ikhwan sekalian. Karena iman itu terasa manis. Talazim mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayakuna Allah wa Rasulullah ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa nuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an ya'udha fil kufri ba'da an qadaha Allah min kama yakrahu an yudafa fil nar. Rawi Muslim an Anas bin Malik. Tiga perkara, apabila orang itu mendapatkan tiga itu pada dirinya, akan merasakan manisnya iman, surganya iman. Pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih cintai dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, mencintai orang karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, tapi karena ketakwaannya. Yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya. Sebagaimana dia tidak suka ketika dilempar ke api, baru merasakan surga dunia para jemaah. Sebagian orang sholat berat, bahkan tidak sampai tidak sholat, berat. Tapi Nabi bersabda, qurratu ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan sejuknya pandanganku, kesenangan, ketenanganku. Kapan? Ketika sholat. Ya, ketika sholat. Semuanya apa? Karena ilmu. Nah, kalau kita tidak belajar, ya, meskipun kita ngurusi pengajian, misalkan, hampa hati ini, kosong. Para jemaah rahmati Allah. Berat sholat berjemaah. Sedikit tinggalkan jemaah. Gitu. Ya. Nah, ini, mari. Ya, tidak terasa ada efek positif. Ya. Kalau sudah baal, diberi apa namanya yang panas itu, ya, balsam, balsam masih hangat, yang lebih panas tidak terasa, karena sudah baal. Jangan sampai hati kita baal, sehingga gersang hati itu. Pas sudah gersang para jemaah, sudah ngawur sudah, ya, semua aktivitas kita. Dan ketika ada aktivitas yang baik, tidak terasa. Baca Quran tidak ada pengaruh, mendengarkan ayat berhadis tidak ada pengaruh. Ya. Tapi ketika ada urusan dunia, baru. Ketika dunianya kurang, baru terasa. Ketika dunianya lebih, apalagi. Nah, ini para jemaah, ya. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan perkataan beliau. Wa yaqulu akharu minhum, berkata juga dari mereka yang tertipu ini, ladzatud dunya mutayaqqanatun wa ladzatul akhirati mashkukun fiha wa la ad'ul yaqina lisyak. Ya Allah, astagfirullah, ya subhanallah, ya. Sebagian yang lain mengatakan lezatnya dunia itu meyakinkan, lezatnya dunia meyakinkan, sementara lezatnya akhirat masih ragu, bener enggak sih? Ya, naudzubillah, jangan sampai ragu gitu, ya. Dan mengatakan aku tidak akan meninggalkan yang yakin gara-gara yang masih meragukan. Aku tidak akan meninggalkan yang jelas. Nah. Sementara orang yang beriman bisa sebaliknya. Yang jelas adalah akhirat. Yang dunia meragukan. Dia selalu takut ketika jualan apakah masih bercampur dengan yang haram. Mungkin ada penipuan atau berbohong dalam berjualan. Sehingga dia segera bersihkan hartanya dengan zakat, dengan sedekah. Dan takut dia memegang dunia akan ditanya kelak bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang ini. Antara dunia kan meyakinkan, akhirat nih ragu. Aku tidak akan meninggalkan yang yakin gara-gara yang ragu. Ya. Apalagi kalau pakai kaidah al yakin la yazuru, bisa tambah parah lagi nih. Yang yakin tidak terangkan dengan yang ragu. Ya, ini namanya gagal paham. Itu ya, naudzubillah, qulyadzubillah. Jangan. Nah, sekarang kita ngaji seteguk air untuk pahala para jemaah. Bismillah. Ya. Seteguk air untuk pahala. Sehingga jangan sampai satu kalori yang keluar dari kita kecuali ada pahala. Jangan sampai lewat satu rupiah yang kita keluarkan dari harta kita kecuali bernilai akhirat. Satu detik dari waktu yang kita habiskan kecuali bernilai akhirat. Nah, jadilah para pebisnis yang baik. Karena di dalam Al-Quran itu juga disebut dengan istilah bisnis. Ya. Apa kata firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, Allah menunjukkan kepada kalian bisnis, karena kita suka untuk keuntungan bisnis, ya. Tapi di sini punya sifat apa? Tunjikum min adzabin alim. Punya sifat bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Yaitu apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta. Itu lebih baik jika kalian mengetahui. Jangan seperti orang yang merasa sukses, tapi dia orang yang paling rugi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang tersesat dalam kehidupan dunia tapi merasa sudah melakukan yang terbaik. Nah, ini para ikhwan sekalian. Ya. Jangan sampai kita rugi. Apa kata beliau? Wahada min a'dhami talbisi syaitan wa taswidihi. Ini termasuk kerancuan ya, yang besar serta penipuan yang diberikan oleh syaitan kepada kita. Wal bahaimul ujub aqalu min haula. Baru beliau memberikan penilaian. Ya. Binatang yang bisu, ya, binatang yang bisu lebih berakal dibandingkan mereka tadi yang mengatakan dunia itu kelezatannya meyakinkan, sementara akhirat kelezatannya masih meragukan. Dunia itu meskipun seperti dzarrah, ya, dzarratun manqudatun, manqud yang bisa gerakan, ya, kontan meskipun kecil tapi kontan. Bukan durratun, ya, maudatun, bukan permata yang dijanjikan. Ya. Seakan-akan akhirat itu PHP, kata orang sekarang. Ya, apa PHP itu? Pemberi harapan, harapan palsu. Ya, itu. Seakan seperti itu. Maka dikatakan apa? Orang ini, ya, masih lebih berakal hewan. Kenapa? Alasannya fa innal bahimata idza khafat madarrata syai'in lam tubdin 'alaihi walau duribat. Karena hewan itu, binatang ternak itu, ketika dia takut terhadap bahayanya sesuatu, dia tidak akan melemparkan dirinya kepada sesuatu tersebut meskipun harus dipecut, dicambuk, dipukul. Ya. Apa contohnya? Ya, juga ya, kalau lihat ada ular ya, itu kan dia meskipun dicambuk, dipukul, enggak mau dia. Itu. Dia tahu bahaya. Lebih baik milih bahaya dipukul daripada ular. Itu maksudnya. Nah, ini hewan dikatakan akal, lebih berakal daripada orang yang seperti tadi. Waliyadzubillah. Ya. Wahaula yudibu hadhum ala atobihi, wahwa bayna musaddikin mukatwa mukadzibin. Jadi mereka ini, ya, menghantarkan dirinya kepada kesalahan. Dia berada di antara orang yang membenarkan dan yang mendustakan. Wahadar darbu in amana hadhum billah wa rasuli wa luqaihi wal jaza, fahwa min a'zamin nasi hasratan. Lianahu aqdama ala ilmin wa illam yu'min billahi wa rasulih fa'ab'id bihi. Contoh orang-orang tadi yang mengatakan dunia meyakinkan, ya, dunia bagaikan biji yang diberi langsung kontan sekarang, diberi biji apa misalkan biji nangka, ya, bisa dibakar, bisa dimakan, apalagi kacang-kacangan. Tapi kalau permata dijanjikan berlian, nanti kamu tak kasih berlian, nanti tak kasih berlian, nanti kasih, itu masih dijanjikan, mendingan biji. Itu membandingkan akhirat dengan dunia dengan akhirat. Maka orang seperti ini, jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta beriman berjumpa dengan Allah serta balasan Allah, maka ini termasuk orang yang paling rugi kalau sampai punya sikap seperti tadi sementara dia beriman. Kenapa? Li'annahu aqdama ilmin, karena dia sudah tahu ilmunya. Nah, kita ini kita sudah tahu ilmunya. Kalau kita masih punya sikap seperti tadi, dikatakan rugi. Dan jika orang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, singkirkan dia. Fa'id fa'ab'id bihi, jauhkan dia. Ya. Artinya itu enggak perlu dibicarakan. Orang yang tidak beriman, ya, namanya dia beriman. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nud'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumid din. Tidak mau. Kenapa kamu masuk neraka? Tidak sholat, tidak ngasih makan kepada orang miskin. Kalau dia tidak mau singkat makan orang miskin sementara dia mampu, dan ada orang miskin ya sungguh terlalu, karena tidak beriman kepada akhirat. Kenapa masuk neraka? Karena kami tidak sholat. Kenapa lagi? Karena kami tidak ngasih makan orang miskin. Apalagi kami mendustakan hari pembalasan. Kami ikut-ikutan bersama orang-orang yang menjelek-jelekkan agama ini. Nah ini para jemaah, bang api ini nggak perlu seperti itu. Ini yang menjadi perbincangan kita. Orang yang merugi tadi, orang yang tertipu, terkecoh, orang yang sudah tahu, saya dan antum, kita semua yang sudah paham, ya, untuk kemudian masih tertipu. Waliyullah. Wa qalu hadzal qa'il annadhu khairun minan nasiah. Ya, perkataan orang tersebut adalah kontan lebih baik daripada tempo. Ya, fa jawabuhu innahu idza tasawa annadhu wan nasiah fannadhu khairun. Apa jawabannya bagi orang yang punya pernyataan begitu, pandangan seperti itu? Apabila sama kontan dan tempo, maka betul kontan lebih baik. Kontan lebih baik. Orang jualan kontannya 1 juta, tempo juga 1 juta, mana lebih baik? Ya semua pedagang di sini ya kontan gitu, kontan. Tapi wa in tafawata wakadatin nasi'a aksar wa afdol fayu khairul. Tapi kalau berbeda, ya, yaitu maksudnya apa? Berbeda keduanya, temponya lebih besar, lebih utama, tentu tempo lebih baik. Ya, tempo lebih baik. Fakaifa wad-dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafasin wahidin min anfasil akhirah. Lantas bagaimana mau dibandingkan dunia dan akhirat, sementara dunia itu dari pertama sampai terakhir semuanya, ya, seperti apa? Seperti satu napas dibandingkan dengan napas-napas yang ada di negeri akhirat. Gak ada bandingannya. Ya, terakhir sebagaimana dalam Musnad Ibnu Hajar kata beliau dan Tirmidzi dan hadis Al-Mustawdi bin Syaddad, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yamni falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti apa? Seperti seorang dari kalian memasukkan jarinya ke laut, falyanzur bima yarji. Jari masukkan ke laut, bukan gelas para jemaah. Ini gelas. Angkat, netes bagian tetesan yang dari jari, itulah dunia. Sementara air yang ada di laut, itulah akhirat. Berapa bandingannya? Tidak bisa banding. Seperti itu para jemaah sekalian, ya. Sehingga jangan sampai kita tertipu dan terkecoh. Bagaimana kita menjadikan semua urusan dunia bernilai akhirat? Jangan sebaliknya, jangan sampai tertipu. Amal akhirat tidak hanya kosong, tapi jadi bumerang. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal masykurun. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan ilmu dan faedahnya bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, Khadil Islam, silahkan bagi Anda yang ingin masuk bertanya langsung via telepon di 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Dan bisa juga Anda kirimkan di 0819896543. Silahkan, telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan. Ustaz, ada kerisauan seorang penuntut ilmu. Dia sedang menggalakkan keimanannya. Pas akhir hidupnya dia meninggal dalam keadaan buruk. Nah, apakah amalan-amalan baiknya itu dapat menolong akhir hidupnya yang tidak baik? Mohon nasihat Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ini adalah fakta. Ya, ini adalah kenyataan. Mudah-mudahan paham jamaah yang ada. Ada orang yang rajin sebagai penuntut ilmu tapi berakhir kehidupannya dengan keburukan. Waliyadubillah. Ini yang ditangisi oleh salafus soleh. Hadis Nabi yang berbunyi, inna ahadakum layakmalu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbuku alaihi alkitab fayakmalu bi'amali ahlil nar fayadukhuluha. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, sesungguhnya ada di antara kalian yang ketika hidupnya aktivitas perbuatannya adalah perbuatan ahli surga. Begitu hebat perbuatan dia sebagai ahli surga, sehingga jarak dengan surga, antara dia dan surga cuma satu langkah. Namun ketentuan mendahului dia, di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Waliyadubillah. Ini para ikhwan, disebut oleh Ibnu Rajab, hadis ini banyak membuat para salafus soleh menangis, takut terjatuh ke dalamnya. Mereka yang akidahnya sudah kuat, ibadahnya kita tidak ragukan lagi bagaimana ibadah mereka, tapi mereka takut terjatuh kepada hadis tersebut. Bagaimana dengan kita? Itulah yang dapat taufik ketika memahami hadis ini. Bagi yang tidak memahami hadis ini, tidak dapat taufik, sebaliknya bahkan mengatakan, loh, bagaimana dengan keadilan Allah, masa di masa hidupnya melakukan perbuatan ahli surga, di akhir hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka. Nah, bagaimana jawaban dari pertanyaan tadi, apakah amal-amal baiknya selama itu bisa menghapus akhir dari keburukan? Allah itu adil, ya. Allah adil. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak dolim kepada orang pun dari kalian, kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan zalim kepada hamba. Allah berfirman, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya, dan sekecil apapun keburukan pasti ada balasannya. Namun ada timbangan amal namanya mizan. Ya. Bahwa apa? Kebaikan akan menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan akan menghapus keburukan. Tinggal keburukan di akhir hidupnya apa? Ya, kesyirikan atau yang lain. Kalau berakhir dengan kesyirikan tanpa tobat, ya tentu la in asyrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik menyekutukan Allah, gugur semua amal kebaikanmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Tapi kalau bukan syirik, ya, selama dia ahlul kiblah Muslim, tidak dengan kekufuran meninggalnya bukan karena menyebabkan dia pada kafiran, maka apa? Maka dia tahta masyiatillah. Akan ditimbang oleh Allah Ta'ala amal perbuatan baik dan buruk. Ketika lebih banyak baiknya akan terhapus. Dihapus. Kecuali amal buruk terkait dengan manusia. Kalau dengan manusia, dolim, ya, hadisnya panjang sering kita dengarkan, diambil kebaikan-kebaikan sholatnya, diberikan kepadanya, sampai habis jadi bangkrut. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkehendak mengampuni, akan diampuni. Kalau Allah berkehendak untuk diadab, akan diadab neraka dengan keadilan Allah. Kalau tidak, diampuni. Ya, ya bin Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan bawa dosa sebelum bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyebut Tuhan aku, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Oleh karena itu, jangan sampai diakhiri dengan kesyirikan. Kalau diakhiri dengan keburukan, ya memang ada hadis mengatakan innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Nah, tinggal akhirnya apa? Syirik, semua gugur, hilang kebaikannya. Kalau bukan kesyirikan, perbuatan dosa, maksiat, kalau Allah mengampuni, berhendak untuk mengampuni, diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati syirik, tapi dosa syirik itu diampuni kalau Allah berkehendak. Ya. Kalau Allah berkehendak tanpa diadab dengan rahmat Allah dimasukkan ke surga. Bisa dengan syafaat, syafaat nabi, ya, kemudian syafaat malaikat, atau syafaat orang-orang yang beriman, teman-temannya dulu yang sholat bersama, tanu yasumun ma'ana, wayahujjun ma'ana, puasa sama kami, haji sama kami, ada di neraka, dibebaskan sama teman-temannya ke surga. Nah ini, ya. Jadi jawabannya berada di bawah kehendak Allah. Selama dia masih muslim, jangan kita hukumi, wah pasti neraka, matinya seperti itu, apa? Nyekek botol. Atau mati di atas pelatur, wabillah. Ya, selama dia muslim, akidah ahlus sunnah, ya, pelaku dosa besar, selama tidak bukan syirik, maka tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, masuk surga dengan rahmatnya. Kalau Allah berkehendak masuk neraka dengan keadilannya dan tidak kekal. Demikian, ya. Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu ustaz atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan kembali untuk telepon yang selanjutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Pak Momon di Padang. Pak Momon, mohon maaf, dikecilkan saja volume televisinya karena mengganggu kami mendengarkan suara Bapak. Cukup Bapak mendengar dari telepon saja. Iya. Iya. Begini Ustaz, saya mau tanya. Bagaimana hukumnya gitu ya? Seperti baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu mana yang paling utama itu Ustaz? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berikan contoh lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Kalau kita lihat dulu hadis Nabi, ya, yaitu di antaranya hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahu Bukhari, ya, nomor 6360. Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Dia bersabda, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Nah, di sini memang tidak ada kata sayyidina, ya. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi dan seterusnya, ya. Nah, ini bisa dibaca di dalam salat. Nah, para ulama menjelaskan kalau kita membaca di dalam salat tidak boleh ditambah dengan sayyidina. Kenapa? Karena jelas Nabi sudah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Para ulama membahas ketika membaca sami Allahu liman hamida. Ada riwayat yang mengatakan Rabbana lakal hamdu. Ada juga Rabbana walakal hamdu. Beda satu huruf itu diteliti dan kebetulan dua-duanya sampai kepada Nabi sehingga bisa milih Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Satu huruf. Kenapa? Karena itu ibadah. Al-ibadah tauqifiyah, ibadah tauqifiyah. Dia kalau dalam sholat, Pak, bacalah salawat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau di luar sholat, boleh tidak pakai Sayyidina Muhammad? Boleh. Para ulama mengatakan boleh. Ya. Gitu. Ketika di luar sholat, kita bilang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian. Ya. Tapi kalau di dalam sholat, bacalah seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allahu a'lam bissawab. Naam Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat, pertanyaan dari Abdullah di Bogor. Ustaz mau bertanya, bagaimana cara menasihati orang tua kita yang masih mendatangi orang-orang pintar atau dukun? Karena untuk kebutuhan dunia, keselamatan katanya, untuk mendapatkan rezeki katanya. Silakan Ustaz. Bagaimana menasihati orang tua yang sering mendatangi dukun? Ya, pertama yang harus diketahui, tentu larangan mendatangi dukun atau paranormal, bahkan itu merupakan kekufuran. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Sementara ini meramal depan begini, akan begini, ya, akan begini, akan begini, yang diberi kabar oleh jin, yang kedustaannya satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Ini lantas sikap kita, ya, nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan santun. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibahuma. Kalau kedua orang tua kamu maksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak mengerti ilmunya, jangan taat keduanya dan tetap berbuat baik, bergaul dengan baik dengan keduanya dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini firman ini mengatakan kalau kita dipaksa orang tua untuk melakukan kesyirikan, apalagi ini tidak orang tua yang melakukan, kita kan suruh berbuat baik. Nah, perbuatan baik ini ya wastahibhuma fi dunya ma'rufan. Ma'ruf itu sesuai dengan uruf yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat. Seperti sopan santun, unggah-ungguh kata orang Jawa, ya. Unggah-ungguh dijaga. Kemudian ngomong yang baik. Apalagi dikasih hadiah, ya. Itu seperti itu seharusnya. Bukan langsung itu syirik neraka selama-lamanya. Kadang-kadang ibu kita tidak paham, ayah tidak paham. Tapi ketika melihat kita sebagai anak-anak, ya, yang barangkali penampilan berubah, dia ada di kota besar karena dulu di kampung, dapat kesempatan kerja, kemudian apa? Berubah, kok celananya tambah naik, sementara jenggotnya tambah turun, misalnya. Nah, dengan perubahan itu juga melihat aneh. Tapi keanehan tersebut dibarengi dengan apa? Dengan sapan santun, bonus tahunan dikasih, kemudian THR dikasih, ya, diperhatikan, bahkan di setiap bulan dikirim misalkan. Nah, ini akan apa? Membuat orang tua melihat perubahan-perubahan tersebut ke arah yang positif. Loh, anak saya kok seperti anak yang pulang dari pesantren? Orang anak pesantren juga enggak begitu-begitu amat berbaktinya, kan begitu. Nah ini seperti inilah ya namanya mudharah. Apa itu? Menukar dunia untuk kepentingan agama. Apa itu? Bersikap baik kepada orang dengan tidak mengorbankan nilai agama. Itu yang harus ada sikapnya. Nasihat dengan baik, dengan santun ya, tapi juga dibarengi dengan hadiah-hadiah untuk melembutkan hatinya. Demikian ya, jangan sampai kasar, jangan sampai memberikan wah ini syirik, ini begini, ini bid'ah. Jangan, karena banyak yang masih belum paham. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, pertanyaan kami bacakan yang terakhir di kesempatan kali ini dari pesan singkat dan pertanyaan yang serupa dari Hadayu di Pangkep, Sulawesi Selatan yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, langkah-langkah apa yang dilakukan agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia Ustaz? Karena perasaan kemudian kenyataan memang kadang dunia ini lebih dekat dengan kita, kemudian omongan-omongan orang sehingga menimbulkan pikiran kita itu cenderung ke dunia daripada akhirat, karena akhirat belum dirasakan saat ini. Silakan Ustaz. Tentu hanya orang yang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Ta'ala yang tidak akan salah dalam memahami dan menyikapi dunia. Ya, untuk mendapatkan pertolongan Allah hendaklah sungguh-sungguh minta kepada Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan jalannya. Bagaimana? Sudah jalan itu Quran dan Sunnah dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Ada orang mengatakan, "Loh, bukan itu aja ijma, yes, betul, ijma itu dari Quran." Ia juga dari Quran. Jangan salah ketika bergantung kepada Quran dan Sunnah yang dibawa para sahabat. Ya, ada sahabat yang raya, Abu Bakar Siddiq, juga Umar. Ya, ada Abdurrahman bin Auf ketika hijrah miskin, tapi ketika sudah hijrah, wow, ke pasar jualan sehingga bisa membackup wanita-wanita janda-janda para mujahidin. Artinya apa? Di sini yang pertama kali kiat-kiatnya. Ketahuilah tentang bahayanya dunia dari Quran dan hadis. Yang kedua, dan tambahkan keyakinan dari ayat dan hadis tentang apa, tentang bahayanya dunia dan juga tentang keutamaan. Bagaimana kalau orang itu memegang dunia dengan zakatnya, dengan sedekahnya, berbuat baik di jalan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian biarkan dunia di tangan, jangan biarkan dunia di hati. Ketika di tangan, dilempar. Nih, umroh berangkat, haji berangkat, untuk masjid, untuk fuqara, untuk yatim piatu. Itu karena di tangan. Tapi kalau di hati, maka kita akan dikuasai oleh dunia. Letakkan dunia di tangan. Sudah benar orang megang bola tangan di bumi, bola bumi itu di tangan begini. Kan ada gambar-gambar. Tapi maksudnya lain, dia maunya menguasai dunia, tapi dia dikuasai dunia. Sehingga apa? Ya, eksis itu tidak cukup. Waduh, eksis saja tidak cukup. Ya, harus senantiasa apa? Ekspansi. Sehingga berangan-angan, atamani, berangan-angan. Nah, ini yang tidak benar. Ya, kejarlah dunia untuk akhirat. Jadikan dunia sarana untuk akhirat. Apapun bentuknya, berapapun besar dan kecilnya. Maka akan bahagia orang yang seperti itu. Ya. Lihat bagaimana Ibnu Hajar al-Asqalani ketika jadi qadhi, naik kendaraan yang bagus. Kemudian ada seorang Yahudi jual minyak. Dicegat. Tunggu dulu. Katanya agama Islam mengatakan, ya, sebagaimana Nabi bersabda, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Padahal kamu pakai kereta yang cakep loh sekarang, mobil yang bagus. Sementara aku kan jual minyak, kata orang Yahudi. Ibnu Hajar, orang berilmu, apa jawaban beliau? Saya pakai kereta yang bagus seperti ini, itu neraka bagi saya, dibanding dengan akhirat. daerah lebih jauh lebih bagus daripada ini. Penjara, maksud penjara bagi saya ini. Dan kamu jual minyak, itu surga. Di bagian ini, di akhirat nerakanya lebih besar. Apa terjadi? Langsung orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung masuk Islam. Nah artinya ya, apakah tidak boleh seorang kemudian menggunakan mobil bagus? Boleh, rumah yang bagus silahkan, asalkan dengan cara yang benar, halal, dan hak-haknya yang ada di harta itu dikeluarkan. Bukan tidak boleh. Bagaimana Abu Bakar Siddiq jadi bisnismen di kalangan para sahabat? Umar mengejar ini, mengejar, wah ini saya bisa ngejar Abu Bakar, separuh saya kasih ke harta saya. Ternyata apa? Abu Bakar semuanya. Ketika separuh sudah dikeluarkan, oh ternyata Abu Bakar semuanya masih kalah. Terus bagaimana bisa berubah begitu? Tapi dia bersemangat ketika bekerja, ya, ketika bekerja, ya. Tapi jangan salah paham dengan satu ucapan yang dianggap hadis, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'isha abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, sering diangkat oleh khatib-khatib, bahwa itu hadis bukan hadis, ya. Berbuat untuk dunyamu seakan-akan kau hidup untuk selamanya, dan berbuat untuk akhirat seakan-akan engkau mati esok. Tidak begitu, ya. Tidak, jangan dipisahkan. Ketika mencari dunia dalam rangka kehidupan akhirat, maka senang dan tenang, insyaallah. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, syukron wa jazakumullah khairan pada semua yang hadir di sini, ikhwan akhwat, dan juga kepada pemirsa, kepada ikhwan yang ada di studio. Semoga Allah membalas amal-amal kita, menjaga kita, dan jangan sampai kita tertipu dan terkecoh dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.